warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد اخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله kita ucapkan syukur kepada Allah azza wajalla yang mempertemukan kita di masjid ini, di ma'had ini, di ma'had ini, ma'had Darul Hadith di Setu Bekasi, ya. Alhamdulillah, semoga majlis kita diberkahi Allah Azza wa Jal. Dan seperti yang tadi disebutkan bahwa tema kita pada kali ini adalah tentang membangun ta'awun, bantu-membantu, tolong-menolong dalam ilmu dan dakwah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dakwah merupakan salah satu buah daripada ilmu, di mana ilmu syar'i yang kita pelajari, dan itu merupakan keharusan untuk kita pelajari. Namun ilmu tidak berhenti pada sekedar dipelajari. Ilmu syar'i menuntut untuk diamalkan kemudian disebarluaskan. Itulah dakwah, menyebar ilmu, menyampaikan ilmu kepada umat manusia. Da'wah ilallah juga kalau demikian harus terbangun di atas ilmu. Bila mana suatu da'wah tanpa didasari ilmu yang benar, maka tidak akan menjadi da'wah yang mubarakah, yang berkah, dan tidak akan menjadi da'wah yang benar. Karena da'wah itu terbangun di atas kebodohan, yang akhirnya justru bisa membuat manusia jauh dari jalan yang benar. Karena itu antara ilmu dan dakwah harus senantiasa terhubung dengan erat. Ilmu berkonsekuensi untuk didakwahkan, dakwah harus terbangun di atas ilmu. Keduanya tidak mungkin dipisahkan. Dan dakwah ilallah mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala merupakan amal yang besar, merupakan keutamaan yang besar bagi mereka yang ikut andil dalam dakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah azza wa jalla, di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah memuji mereka, orang-orang yang berdakwah, seperti dalam firman-Nya, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih bagus ucapannya, mimman da'a ilallah, dari orang-orang yang mengajak ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, wa amila saliha, dan beramal saleh. Wa qala innani minal muslimin, dan mengatakan bahwa sesungguhnya aku tergolong orang-orang yang muslimin, berserah diri kepada Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji mereka bahwa mereka sebagai orang-orang yang sangat bagus ucapannya, yaitu ketika mengajak manusia kepada agama Allah Azza wa Jal. Sehingga Allah jadikan jalan ini juga menjadi jalan orang-orang pilihan Allah, yaitu para anbiya wal mursalin, para nabi, para rasul. Jalan mereka adalah dakwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayatnya, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakan wahai Nabi, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah, aku mengajak ke jalan Allah. Ala basiratin, ala basiratin, di atas basirah, ilmu. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Nah, demikian besar kedudukan dakwah. Dan ini menjadi peluang yang harus kita manfaatkan, di mana dakwah bukan hanya jalan para nabi, tapi juga pengikut para nabi. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Maka terbuka lebar bagi para pengikut nabi untuk ikut andil dalam dakwah, mengikuti jalan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dalam mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fi din rahimakumullah, karenanya juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya secara umum untuk ikut menyebarkan risalah Islam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in saat mereka berada pada haji wada' saat itu. Nabi pun mengatakan kepada mereka, Balighu anni walau ayah. Nabi mengatakan kepada mereka, Falyuballigh asyahid minkumul ghaib. Hendaknya yang hadir, yang menyaksikan, menyampaikan kepada mereka yang ghaib, yang tidak hadir, yang tidak ikut menyaksikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada mereka, para jamaah haji ketika itu, yang mereka akan kembali kepada kaum mereka, kepada kabilah mereka, yang telah mendengar ucapan-ucapan Nabi selama mereka haji, selama mereka berjumpa dengan Rasulullah, belajar dari beliau, agar disampaikan kepada orang-orang yang di belakang mereka, dari kaum mereka. Nabi juga berpesan dalam hadis yang lain, Balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Sebagian ulama mengatakan walau jumlah, maknanya walaupun satu kalimat, sampaikan kepada manusia. Nah, inilah dakwah. Masing-masing kita sesungguhnya secara umum punya kewajiban untuk menyampaikan sebatas yang kita punya dari ilmu syar'i, sebatas yang kita mampu dari apa yang kita punyai dari kekuatan dan kesempatan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada umatnya suatu harapan besar, suatu terhib, motivasi bagi mereka yang berdakwah dan menjadi sebab hidayah bagi manusia. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur di mana Rasulullah SAW mengatakan kepada Ali radhiyallahu an, "La'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Bila Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dengan perantara kamu, maka itu lebih baik bagimu daripada humrun na'am, unta merah. Ini merupakan terhib, motivasi, tasjih, penyemangat bagi kita semua untuk kita peroleh keutamaan itu. Semakin banyak orang-orang yang ikut kepada hidayah yang Allah turunkan, yang kita punya andil dalam penyebarannya, maka semakin banyak pahala yang akan kita terima. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, "Ad-dal 'alal khair lahu mithlu ajri fa'ilih." Seorang yang memberikan petunjuk kepada suatu kebaikan, maka dia akan memperoleh seperti pahala orang yang mengamalkan kebaikan itu. Beliau pun mengatakan dalam hadis, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujur man tabi'ahu. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'an." Siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia akan mendapat pahala mithlu ujuri man tabi'ah, seperti pahala-pahala orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'an, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Karena itu ikhwani fiddin rahimakumullah, kita semua mesti punya harapan untuk mendapat keutamaan-keutamaan tersebut. Karena itulah masing-masing kita harus ada upaya dan usaha untuk punya andil dalam penyebaran ilmu, penyebaran dakwah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengutus para sahabat untuk berdakwah. Ali bin Abi Thalib diutus ke Yaman. Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman. Begitu pula Abu Musa al-Asy'ari. Demikian pula sahabat-sahabat yang lain diutus ke daerah-daerah tertentu, bahkan di awal-awal Islam Mus'ab bin Umair diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah untuk mengajari penduduk Madinah yang baru masuk Islam, mengajari Islam, Al-Qur'an, dan untuk berdakwah kepada mereka yang belum Islam. Begitu pula yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan juga menulis surat-surat kepada para raja, raja yang di Mesir, di Bahrain. Bahkan Heraklius pun diberi surat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini semua adalah salah satu atau sebagian daripada upaya-upaya dakwah ilallah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala agar mereka tunduk kepada agama Allah, agar mereka masuk Islam mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din rahimakumullah, dan tanpa dakwah, yang di antara bentuk dakwah adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka umat ini akan terancam. Tanpa adanya dakwah, ajakan kepada kebaikan, dan nahi mungkar, melarang dari yang mungkar, maka umat ini akan terancam. Sehingga dakwah ini menjadi sebab keselamatan umat. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa seorang yang atau suatu kaum menggambarkan bahwa suatu kaum mereka yang berada di suatu masyarakat kemudian ada yang melakukan kemungkaran-kemungkaran lalu tidak diberi pengertian atau nahi mungkar, maka ketika azab Allah Azza wa Jal datang, bisa jadi semuanya terkena azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menggambarkan dengan sebuah perahu, safinah, di mana beliau katakan, "Mathalul qa'im 'ala hududillah wal waqi' fiha kamathali qaumin istahamu 'ala safinah fa asaba ba'dhum 'alaha wa ba'dhum asfalaha." Perumpamaan seorang yang tegak di atas batasan-batasan hukum Allah dan orang yang melanggar batasan-batasan tersebut ibarat sebuah kaum yang mereka itu berundi dalam menaiki sebuah perahu sehingga sebagian mendapatkan bagian di atas dan yang lain mendapatkan bagian di bawah. Maka berkatalah mereka yang di bawah, "Lau kharakna min nasibina kharqan wa lam nu'dhi man fawqana." Andai kita lubangi saja bagian kita ini yang di bawah dan kita tidak perlu naik ke atas sehingga mengganggu orang-orang yang di atas. Yakni ketika mereka ingin mengambil air dari laut tidak perlu ke atas. Cukup mereka lubangi bagian bawah di kapal itu, mereka bisa langsung mengambil air dari laut. Dan perhatikan sabda Nabi SAW ketika menceritakan mereka, "Walam nu'dhi man fawqana," supaya kita tidak mengganggu orang-orang yang di atas. Ya, niatnya sepertinya baik, tapi perilaku mereka tidak baik. Tidak cukup sekedar niat yang baik, namun harus diiringi dengan cara yang baik. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan, "Fa'in tarakuhum bama aradu," kalau orang-orang yang di atas itu membiarkan saja apa yang diinginkan mereka yang di bawah, "halaku jami'an," maka akan hancur semua, tenggelam semua, termasuk yang di atas yang tidak ikut-ikut melubangi perahu itu, mereka pun akan ikut tenggelam. "Wa in akhadhu 'ala aydihim najaw wa najaw jami'a," dan bila mereka mencegah maka akan selamat semua. Bila orang-orang yang di atas mencegah, maka yang di atas selamat dan yang di bawah pun jadi ikut selamat. Nah, inilah gambaran suatu masyarakat. Keselamatan atau kecelakaan mereka sangat terkait dengan dakwah, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Bila orang-orang yang baik berdiam saja terhadap sesuatu yang tidak baik, maka ketika saatnya datang malapetaka, hukuman dari Allah Azza wa Jal, mungkin bisa semuanya terkena. Dan urusan masing-masing nanti kelak Allah Azza wa Jal yang akan membalasi di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam hadis yang lain, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allah an yab'atha 'alaykum 'iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajab lakum. Kalian harus tegakkan amar ma'ruf, memerintah kepada yang baik. Wala tanhawunna 'anil munkar, kalian harus melarang dari yang mungkar. Aw la yushikanna Allah, atau kalau tidak, hampir-hampir Allah Azza wa Jal an yab'atha 'alaykum 'iqaban, akan mengutus suatu hukuman, menimpakan suatu hukuman kepada kalian. Thumma tad'unahu fala yustajab lakum, sehingga kalian pun berdoa kepada Allah, minta-minta kepada Allah, fala yustajab lakum, namun tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa kalian. Hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Ikhwani fi din rahimakumullah, sungguh mengkhawatirkan bila mana dakwah tidak tegak, amar ma'ruf nahi mungkar tidak tegak. Dikatakan pada hadis ini, bisa jadi Allah Azza wa Jal memberikan suatu iqab, hukuman, dan bila mana mereka berdoa kepada Allah, doa itu pun tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu salama. Karena itu, ikhwani fi din rahimakumullah, kita semua perlu sama-sama memiliki suatu komitmen, memiliki suatu tekad yang kuat untuk berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita bisa melakukan, namun bila kita sama-sama saling bantu-membantu, maka penyebaran ilmu dan dakwah akan semakin ringan. Dan bahkan Rasulullah alaihi salatu wassalam pun minta bantuan kepada sebagian untuk membantu beliau dalam menyebarkan dakwah. Yaitu diantara yang menunjukkan demikian, bahwa ketika orang-orang Quraisy mereka menghalangi Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, menghalangi untuk menebarkan Islam, di mana tokoh-tokoh mereka bahkan yang sebagiannya adalah paman-paman beliau, menghambat, ya, bahkan sampai di antara paman beliau ada yang mengikuti di belakang beliau, sehingga ketika Nabi berdakwah mengajak suatu kaum, setelahnya datang si paman tersebut, ya, untuk mengatakan kepada orang-orang agar tidak mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai sedemikian rupa halangan yang mereka lakukan dalam penebaran dakwah ini. Maka Rasulullah alaihi wasallam saat menghadapi tantangan, rintangan dalam dakwah ini di tengah masyarakat Quraisy, beliau pun mendatangi kabilah-kabilah Arab saat musim haji. Beliau menawarkan kepada mereka bantuan, menawarkan dakwah kepada mereka dan minta bantuan kepada mereka. Sampai beliau katakan kepada orang-orang itu, ala rajulun yahmiluni ila qaumihi fa inna quraishan qad mana'uni an ubaldiga kalam rabbi. Tidakkah ada seseorang yang mau membawa aku kepada kaumnya? Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam semangat berdakwah, dan di sisi lain minta bantuan bagi yang bisa membantu untuk membawa beliau kepada kaumnya. Ala rajulun yahmiluni ila qaumi, tidakkah ada seseorang yang membawa aku kepada kaumnya? Fa inna quraishan qad mana'uni an uballigha kalam rabbi, karena sesungguhnya orang-orang Quraisy telah menghambat aku untuk menyampaikan kalam Rabbku, menghalangiku untuk menyampaikan kalam Rabbku. Nah, kalau begitu dakwah ilallah, mengajak ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dibutuhkan pula adanya ta'awun, bantu-membantu, topang-menopang, saling menguatkan dalam dakwah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, apalagi Allah azza wa jalla telah mengingatkan kita di sebagian ayat, dan ayat yang masyhur beliau katakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan hendaknya kalian saling bantu membantu, 'alal birri, dalam bab kebaikan, albir, wat taqwa, dan dalam bab ketakwaan. Albir, suatu kebaikan yang sifatnya umum, termasuk tentunya dakwah ilallah, berdakwah ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini min a'zamil bir, termasuk kebaikan yang sangat besar. Disebutkan dalam sebagian penjelasan makna albir, albirru mutaba'atul amr, wat taqwa mujanabatun nahi. Albir artinya mengikuti perintah, dan at-taqwa artinya meninggalkan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mutaba'atul amr, mengikuti perintah Allah. Perintah Allah banyak. Kita bantu-membantu dalam mengikuti perintah Allah. Dan dakwah ilallah, mengajak ke jalan Allah azza wa jal, sangat diperintahkan, sangat dianjurkan. Begitu pula dalam bab takwa, yang dalam konteks ayat ini artinya menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Larangan Allah juga banyak. Nah, kita melakukan nahi mungkar, bantu-membantu dalam rangka melarang dari kemungkaran, ini adalah bagian daripada pengamalan terhadap wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ikhwani fid din rahimakumullah, dan tentu dakwah ini di samping bantu membantu oleh masing-masing kita terhadap yang lain, demikian pula dakwah ini harus nantiasa dibantu dengan kebaikan akhlak kita. Al-khuluq al-hasan, kebaikan akhlak ini punya peran besar dalam penebaran dakwah. Tidak hanya seseorang memikirkan apa materi dakwah, apa yang mau disampaikan, namun juga berpikir bagaimana cara menyampaikan. Nah, al-khuluq al-hasan, akhlak yang baik, ini merupakan salah satu tata cara penyampaian dakwah yang sangat berpengaruh, sangat penting, kita dengan akhlak yang baik ini, kalau kita melakukannya, itu sudah sangat membantu tersebarnya ilmu dan dakwah. Dan sebaliknya, akhlak yang tidak baik ini menjadi penghambat besar dari tersebarnya ilmu dan dakwah. Maka bisa jadi keberhasilan dakwah menjadi terhapus, atau dengan kata lain mundur, disebabkan oleh akhlak yang tidak baik. Mungkin seseorang telah membangun sekian lama suatu dakwah, ketika muncul suatu keburukan akhlak dari para pelaku dakwah, seolah-olah kebaikan yang selama ini dibangun hilang semua. Oleh karena itu Rasulullah SAW betul-betul memperhatikan bab ini. Bahkan dari Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal mengingatkan hal ini. Seperti dalam ayatnya, yaitu pada surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walau kunta fadzan ghalidhal qalbi lan fadzu min hawlik. Artinya, walau kunta fadzan, andai kamu fadzan, ghalidhal qalbi. Apa arti fadzan? Walau kunta fadzan, al fadzu artinya adalah al-ghalidh, yang kaku. Ditafsirkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, wal muradu bihi hahuna ghalidhul kalam. Ini maksud di sini adalah kata-kata yang kasar. Kemudian lanjutan ayatnya, ghalidhul qalbi, kalbu yang kaku. Ya. Jadi artinya, kata Ibnu Katsir rahimahullah, ay lau kunta sayyi'al kalam qasil qalb 'alaihim. Andai kamu itu kata-katamu buruk dan kalbumu kaku, kasar. Artinya ya, di sini ada dua hal yang buruk. Secara tutur kata sudah tidak baik, sikap-sikapnya juga tidak baik disebabkan karena kalbunya kaku. Maka kata Allah Azza wa Jal, lan faddu min hawlik. Tentu orang-orang itu akan lari dari kamu. Tarakuka, meninggalkan kamu. Bayangkan ikhwani fiddin rahimakumullah, Allah Azza wa Jal mengatakan demikian kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Tentunya kita tahu alhamdulillah Nabi kita ya, akhlaknya sangat baik, perilakunya sangat baik, tutur katanya sangat baik. Nah, justru kita sebagai umat beliau ini yang mungkin jatuh dalam kata-kata yang tidak baik, kasar, sikap-sikap yang kaku, kalau Nabi saja dikatakan demikian, andai kamu, lau kunta, andai engkau seperti itu, orang akan lari dari kamu. Bagaimana dengan kita? Andai kita seperti itu, lebih lari lagi orang-orang dari kita. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwani fi din rahimakumullah, ayat ini menjadi salah satu landasan yang sangat kuat agar kita dalam berdakwah, dalam mengajak manusia ke jalan Allah, betul-betul memperhatikan bab ini. Husnul khuluq, akhlak yang mulia, tutur kata yang baik. Lanjutan ayat ini Allah katakan, fa'fu anhum, oleh karena itu beri maaf mereka. Ya. Wastaghfir lahum, mintakan ampun untuk mereka. Wasyawirhum fil amr, ajak mereka bermusyawarah. Nah, ini tuntunan dari Allah Azza wa Jal, bimbingan dari Allah Azza wa Jal, bagaimana seseorang bersikap dengan suatu masyarakat ya yang dihadapi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan juga pernah mengatakan kepada sebagian sahabat radhiyallahu anhum, ayuhan nas, inna minkum munafirin, wahai manusia, sungguh di antara kalian itu ada orang-orang yang justru membuat orang-orang lari. Ya, ini peringatan yang keras, bukan mendekatkan orang kepada Islam, kepada dakwah, kepada sunnah, tapi justru membuat lari. Ketika itu, ikhwani fiddin rahimakumullah, sebagian sahabat, yang dimaksud ya terkait dengan hadis ini, ada perbuatan yang kurang tepat, di mana sholat mengimami masyarakat yang macam-macam, kemudian sholatnya terlalu panjang. Ya, kalau kita perhatikan peristiwa itu peristiwa pertama sholat, sholatnya panjang, pada dasarnya sesuatu yang jelas baiknya. Tapi ketika dengan masyarakat yang macam-macam, Nabi SAW menganjurkan untuk apa? Meringankan sholat. Karena kondisi orang ada yang sakit, ada yang punya keperluan, ya, ada yang sudah tua dan lain-lain. Nah, kalau hal itu dikritik oleh Rasulullah SAW, panjangnya sholat, karena di suatu masyarakat yang seperti itu, bagaimana dengan hal-hal yang lebih daripada itu? Di mana kita dapati kadang kejadian-kejadian yang heboh di suatu masyarakat disebabkan karena perilaku tidak baik dari sebagian yang berdakwah. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Karena itu tadi kita sebutkan bahwa husnul khuluq, akhlak yang mulia ini mempunyai peran penting dalam penyebaran ilmu, dalam penyebaran dakwah. Bahkan dahulu sampai orang-orang Nasrani mereka itu salut kepada para sahabat. Salut dengan apa? Dengan akhlaknya. Ya. Dengan kebaikan mereka. Disebutkan bahwa ketika Umar radhiyallahu an memasuki wilayah Palestina, negeri Syam, ketika itu, dan datang bersama beliau para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang Nasrani berkomentar, wallahi la haula khairun min ashabi Isa fima balagona. Ya. Orang-orang Nasrani mengatakan bahwa mereka itu yang baru datang, para sahabat Nabi, lebih bagus daripada ashabu Isa, lebih baik daripada ashabu Isa, para sahabat Nabi Isa, sebagaimana berita yang sampai kepada kami, kata mereka. Nah, jadi mereka terkagum-kagum dengan para sahabat Rasulullah, dengan akhlak mereka, dengan perilaku mereka, sehingga mereka tertarik dengan Islam. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Dan tentu bab husnul khuluq, kebaikan akhlak, ini suatu hal yang sama-sama kita sering dengar ya, anjuran Islam untuk itu. Dan sekarang kaitannya dengan dakwah, kita pun mengetahui husnul khuluq sangat punya peran besar dalam dakwah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian tentunya tidak lupa kita ingatkan diri kita semuanya bahwa dalam upaya ta'awun 'alal birri wat taqwa, dalam penyebaran dakwah, penyebaran ilmu, hendaknya kita senantiasa mengoreksi niat-niat kita. Ikhlasul amal lillah, mengikhlaskan amal betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat mendasar. Karena dakwah adalah ibadah, ilmu adalah ibadah. Sehingga ta'awun di dalamnya adalah ibadah. Kalau kita tidak ikhlas karena Allah Azza wa Jal, maka semua menjadi sia-sia. Semua menjadi tidak berarti. Bahkan menjadi malapetaka bagi kita karena kita berdosa dengan tidak ikhlasnya kita. Dan ketahuilah bahwa al-ikhlas ini pengaruhnya luar biasa dalam keteguhan saat kita beramal. Bukan hanya itu merupakan kebaikan dari sisi pahala, namun buahnya luar biasa dalam hal keteguhan dan keistiqomahan beramal. Seorang yang ikhlas, ya, dia tidak akan goyah diterpa badai, tidak akan goyah oleh guncangan yang macam-macam, panas, hujan, apapun, dia tetap berusaha untuk beramal, tidak akan goyah dengan berbagai macam rintangan, karena dia hanya mengharap Allah Azza wa Jalla. Ada ucapan baik, ada ucapan buruk, ada celaan, ada cercaan, ada pujian bagi dia yang ada. Pengaruh semuanya. Karena dia beramal lillahi ta'ala. Ada yang membantu, ada yang tidak membantu, ada yang sedikit membantu, ada yang banyak membantu, ada yang membantu itu-itu saja. Bagi dia tidak ada masalah. Karena dia lillahi ta'ala, bukan karena manusia. Itulah orang yang ikhlas. Menjadi tangguh dan kokoh karena selalu lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena manusia. Ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Jadi bab keikhlasan harus nantiasa kita perhatikan. Dan jangan kita berkecil hati ketika walhamdulillah misal kita, ya, yang ikut andil dalam dakwah kemudian yang lain tidak peduli dan cuek. Jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati. Atau bahkan akhirnya, ya, ngambek, tidak mau lagi ikut andil dalam dakwah. Jangan. Ya. Justru ini menjadi ladang yang bagus bagi kita. Orang-orang tidak banyak berbuat, kita punya kesempatan besar untuk lebih banyak berbuat. Pahala untuk kita. Dan manusia itu begitu. Umumnya, Nabi sudah katakan dalam hadis, "An-nas ka'ibli mi'ah, la takadu tajidu minha rahilah." Manusia itu ibarat 100 unta. Hampir-hampir kamu tidak dapati unta yang tangguh kecuali satu. Dari sekian banyak unta, hampir-hampir tidak didapati unta yang rahilah, betul-betul tangguh membawa beban, kecuali satu. Kata Nabi begitu. Manusia seperti itu. Jadi kadang kita melihat dalam dakwah, dalam ta'awun, orangnya itu-itu saja, walhamdulillah. Itu mungkin yang diibaratkan Nabi itu. Ya. Jadi jangan berkecil hati dengan kondisi seperti itu. Ya, justru sekali lagi ladang pahala bagi dia. Kalau dia justru yang menjadi rahilah, ya, yang membawa beban berat, yang sanggup, yang bisa, yang siap. Alhamdulillah taufik dari Allah Azza wa Jal. Ya, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal ketika Allah beri taufik kita untuk mencurahkan yang kita punya dalam jalan ini. Mau enggak mau kita akan berkegiatan. Kita tidak akan diam. Kalau kita sibuk di sini, ya kalau tidak ya kita sibuk di sana. Ima kita sibuk di urusan agama atau urusan dunia, atau setengah-setengah atau seperberapa-seperberapa. Nah, kalau Allah Azza wa Jalla jadikan kita sebagai orang yang sibuk dalam bab kebaikan, bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, di mana dia menjadi mafatih lil khair, maghaliq lis syarr. Tuba liman ja'ala Allah 'ala yadayhi. Beruntung bagi orang yang Allah jadikan di tangannya itu mafatih lil khair, pembuka-pembuka kebaikan, maghaliq lis syarr, penutup-penutup keburukan. Beruntung. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat sekian banyak orang waktu-waktunya, tenaga-tenaganya dia curahkan untuk apa? Untuk urusan dunia. Ya. Apa yang dia peroleh? Ya, dia peroleh dunia. Apakah akan peroleh akhirat? Ya, itu urusan niat dia dengan Allah Azza wa Jalla. Untuk apa dia seperti itu? Tapi ikhwani fiddin rahimakumullah, ketika seseorang ternyata tersibukkan dengan urusan din, ini keuntungan yang luar biasa. Ya, waktunya tidak sia-sia. Semuanya ada hitungannya di sisi Allah Azza wa Jal. Waktu yang dia korbankan, tenaga yang dia curahkan, ya, bahkan mungkin sebagian dari apa yang dia miliki dia berikan. Bahkan juga mungkin hampir mayoritas kegiatannya untuk itu. Semuanya ada hitungannya di sisi Allah Azza wa Jal. Tidak sia-sia. Ada hitungannya di sisi Allah Azza wa Jal. Balasan dari Allah Azza wa Jal akan lebih baik, lebih besar atas pengorbanan-pengorbanan tersebut. Ya. Kalau kita perhatikan dulu kehidupan Nabi dan para sahabat, apa kehidupan mereka? Ya. Mereka ada saat kerjanya, ada juga saat thalabul ilminya. Mereka bahkan membagi waktu. Sebagian mereka menyengaja untuk bergantian dengan temannya dalam thalabul ilm. Kamu hari ini belajar menyertai Nabi, ikut dengan Nabi memetik buah-buah ilmu dari Nabi. Kemudian yang satu bekerja, besok gantian. Umar radhiyallahu anhu begitu dengan sahabat yang lain. Ya, membagi waktu antara kewajiban untuk mencari nafkah dengan thalabul ilm. Ya. Bahkan sebagian sahabat seperti Ahlus Suffah menghususkan waktu dan hidup mereka untuk ilmu. Kemudian setelah itu semuanya menyampaikan. Lihat Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau yang termasuk dari Ahlus Suffah. Beliau yang termasuk dari Ahlus Suffah. Hidupnya di masjid, tidurnya di masjid, tidak memikirkan kapan makan. Kalau ada yang ngasih makan, dia makan. Kalau tidak, ya tidak makan. Sampai seperti itu. Bahkan sampai-sampai ya perut diganjal dengan apa? Dengan batu. Ya, Ahlus Suffah. Sehingga Abu Hurairah radhiyallahu an dengan seperti itu menjadi periwayat hadis yang terbanyak. Ilmu yang luar biasa diserap, yang ada pada Nabi dia serap. Ya tentunya ya seukuran yang Allah kehendaki pada ilmu Abu Hurairah, ya. Tidak kemudian kita katakan lebih berilmu daripada Abu Bakar, tidak. Namun dalam hal meriwayatkan hadis beliau menjadi yang terbanyak. Beliau sampaikan setelah itu tentunya kepada para tabi'in, para sahabat yang lain. Ya, itulah ilmu dan dakwah. Pengorbanan untuk ilmu dan dakwah. Kehidupan mereka untuk itu. Oleh karenanya ikhwani fiddin rahimakumullah, ya, kita hidup di dunia ini kita usahakan, ya, tidak lepas daripada ilmu dan dakwah. Apa yang kita bisa untuk kita sumbangkan dalam ilmu dan dakwah, sedikit banyak, ya, pikiran, ide, saran, tenaga dan lain-lain kita lakukan, dan kita harapkan pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Sehingga ya kita paling tidaknya bisa meniru mereka, para sahabat yang begitulah kehidupan mereka itu. Demikian ahibati fillah rahimakumullah, semoga apa yang kita baca dari ayat maupun hadis menjadi penyemangat bagi kita semuanya, menjadi tasyji', ya, motivasi bagi kita semuanya untuk sama-sama kita beramal, sama-sama kita berbuat. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima amal-amal kita semua. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan. Alhamdulillah, ya, saya ucapkan syukur kepada Allah. Wa jazakumullah khair, dan semoga Allah membalas kebaikan untuk antum semuanya yang sama-sama duduk, ya, dalam majelis ilmu ini. Nah, sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.